Faslun fasal al-aslu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala faslun. Ini adalah satu fasal al-aslu fi awamiril kitabi wa sunnah. Asal dari perintah-perintah yang ada dalam kitab dan sunnah. Annaha lil wujub, bahwasanya asalnya adalah wajib. Illa idza dalla dalil, kecuali apabila telah menunjukkan dalil alal istihbabi, kepada perkara yang mustahab, itu perkara yang sunnah, awil ibahah atau ibahah. Boleh. Kemarin sudah kita terangkan atau kita sudah jelaskan di antara dalil bahwasanya al-aslu fil amr lil wujub, asal dari perintah yang ada dalam Al-Qur'an dan sunnah itu wajib, yaitu firman Allah Ta'ala, falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi dari perintahnya, tertimpa kepada mereka fitnah atau tertimpa kepada mereka azab yang pedih. Di dalam ayat yang mulia ini merupakan tahdir, peringatan keras terhadap orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwasanya al-aslu fil amr lil wujub, asal pada perintah ini yang ada dalam Al-Qur'an dan sunnah adalah wajib. Illa kecuali dalla dalil, telah menunjukkan dalil alal istihbab awil ibahah, menunjukkan kepada mustahab, sunnah atau ibahah atau boleh. Dan dalil ini terbagi dua, ada dalil muttasil, ada dalil munfasil. Ya, dalil yang memalingkan dari perkara itu wajib, ya, asalnya wajib, tetapi bisa maknanya sunnah atau boleh. Nah, dalilnya ini bisa muttasil nyambung, bisa juga munfasil terpisah, ya, terpisah. Contoh yang yang muttasil, ya. Contoh yang muttasil yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu qabla al-maghrib, shallu qabla al-maghrib, shallu qabla al-maghrib liman syaa." Salatlah kalian sebelum maghrib. Salatlah kalian sebelum maghrib. Salatlah kalian sebelum maghrib bagi yang mau. Nah, ini muttasil. Ya. Ini perintah, asalnya perintah kan? Diperintahkan bahkan sampai 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk salat sebelum maghrib. Tetapi dalam hadis itu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memalingkan makna wajib ini kepada sunnah. Apa? Liman syaa, bagi yang mau. Itu contoh yang apa? Yang muttasil, ya. Contoh yang muttasil. Contoh yang munfasil banyak. Kalau yang munfasil banyak contohnya. Seperti perintah untuk mengikuti apa? Adzan, ya. Fa idza sami'at apa? Fa idza sami'atumul muadzin faqulu mislama qala muadzin au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Ucapkanlah faqulu, ini perintah. Ucapkanlah seperti apa yang dikatakan oleh muadzin, perintah. Tadi di awal asal dari perintah ini apa? Lil wujub, wajib. Apakah ini wajib? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena di sana ada dalil lain yang yang memalingkan dari perkara yang wajib itu. Apa? Yaitu dalil seperti para sahabat ketika mendengar adzan mereka berbicara, ya. Mereka berbicara. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar adzan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan qala ana Qala ana. Di sini syahidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendengar, tidak mengikuti seperti apa yang diikuti oleh muadzin, yaitu ketika apa? Ketika lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab apa? Bukan apa seperti muadzin, tapi ana. Naam. Ah. Lamma sami'a asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar apa muadzin mengatakan asyhadu anna muhammadan rasulullah. Begitu sahabat ya, mereka berbicara ketika mendengar adzan. Intinya hal itu merupakan mustahab karena ada dalil di dalil yang lain ya, yang munfasil, yang terpisah dari dalil tadi perintah untuk mendengarkan adzan. Sehingga kesimpulannya mendengar apa membalas atau mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin ketika adzan, ini hukumnya mustahab sunnah, walaupun di situ ada perintah tetapi hukumnya sunnah karena ada dalil yang memalingkan dari naam dari yang sunnah dari yang wajib tersebut. Contoh yang lain yaitu seperti perintah ziaratul kubur ya, ziarah kubur ya, perintah ziarah kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur fazuruha. Dahulu aku telah melarang kalian untuk melakukan ziarah kubur, maka sekarang ziarah. Maka sekarang ziarah. Apakah perintah ini maknanya wajib? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Mana yang memalingkan bahwasanya perintah ini wajib? Ya. Yang memalingkan perintah, memalingkan makna perintah ini tidak wajib, yaitu yang pertama, karena perintah tersebut datang setelah larangan. Perintah tersebut datang setelah larangan. Karena dalam hadis tersebut, kuntu nahaitukum, dahulu aku melarang kalian dari ziarah kubur. Fazuruha, maka ziarahlah, berziarahlah kalian. Itu yang pertama. Karena awalnya Nabi SAW melarangnya, kemudian setelah itu memerintahkannya. Itu yang pertama, sisi yang pertama yang menjadikan memalingkan makna wajib ini ke makna yang lain. Yang kedua, perkara yang kedua yang memalingkan dari yang wajib ini adalah asal dari ziarah itu, asal dari ziarah itu adalah mustahab sunnah ya, mustahab. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya disebabkan karena sebagian sahabat mereka masih baru masuk Islam. Ya, baru masuk Islam. Dikhawatirkan akidah mereka ini goyang lagi. Dikhawatirkan akidah mereka ini rusak lagi ketika mereka diperbolehkan atau disunnahkan untuk apa? Berziarah kubur, terutama kepada wanita. Dikhawatirkan mereka menyembah kubur lagi, meminta-minta lagi kepada kubur. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sahabat ini sudah memahami tauhid, kokoh tauhidnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fazuruha, maka ziarahlah. Nah itu. Sehingga kesimpulannya ziarah ini hukumnya apa? Sunnah. Walaupun di sini ada perintah fazuruha, ada yang memalingkannya. Pertama yang memalingkannya tadi yaitu perintah setelah larangan. Turun perintah setelah larangan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena asal ziarah ini adalah sunnah. Di sana ada faedah. Apakah perintah setelah larangan itu bermakna sunnah, bermakna mustahab? Ya, ada perintah, tapi sebelumnya sudah dilarang, sebelumnya dilarang, terus diperintahkan. Apakah perintah ini secara mutlak hukumnya mustahab, hukumnya sunnah? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Yang benar, ya, yang benar adalah apabila ada perintah datang setelah sebelumnya ada larangan, maka yang rajih adalah hukumnya seperti hukum ketika sebelum ada larangan. Sebelum ada larangan. Contoh tadi ziarah kubur. Ziarah kubur sebelum ada pelarangan itu hukumnya apa? Sunnah, mustahab. Ya. Ketika dilarang tidak boleh. Setelah dilarang diperintahkan lagi, maka hukumnya ini kembali kepada awal. Ya, kembali kepada awal. Begitu juga contoh yang lain seperti berburu, ya. Berburu seperti dalam ayat wa idza halaltum fastadu. Wa idza halaltum fastadu. Apabila kalian sudah halal, maka berburulah kalian. Nah, di sini kalau orang ihram, ya, orang yang mau haji, mau umrah, itu dia setelah ihram itu tidak boleh melakukan apa? Beberapa larangan, di antara larangannya itu berburu, ya, berburu di pokoknya di daerah haram, ya, berburu di situ, di Mekah atau di Madinah tidak boleh, tidak diperbolehkan bagi dia. Ketika dia ihram, sudah ihram, sudah niat, biasanya ihram itu masuk ketika di miqat, ya, di miqat, di tempat sebelum masuk ke ini, ke ada ininya, ada batasan-batasannya, ya, batasan-batasan sebelum masuk ke daerah apa haji itu atau umroh, itu ada batasannya. Di situ dia melakukan ihram, ya, ihram. Ihram itu bimanzilah takbir dalam sholat, ya, artinya sama kedudukannya ketika sholat. Ketika sholat dia takbir, nah itulah tanda dia masuk akan melaksanakan apa sholat. Begitu juga ihram, ketika dia akan melakukan umroh atau haji, nah diawali dengan apa ihram. Setelah itu tidak boleh dia melakukan beberapa pelanggaran-pelanggaran. Sebagaimana sholat, setelah masuk takbir tidak boleh dia berbicara apa segala macam. Nah, di antara larangannya adalah tidak boleh apa melakukan atau berburu, tidak boleh. Kemudian di dalam ayat ini wa idza halaltum fastadu, dan apabila ini kalian sudah halal itu sudah tahallul, sudah halal, sudah menyelesaikan rangkaian ibadah umrah atau haji. Walaupun belum seluruhnya, ya, karena nanti ada tahallul, ya, ada tahallul. Ada yang disebut tahallul. Intinya ketika sudah melalui proses halal ini, tahallul ini, fastadu. Berburulah kalian. Perintah ini, ya. Berburulah kalian. Perintah. Apa hukumnya perintah ini? Jawabannya adalah perintah ini kembali kepada sebelum dilarang. Nah, kembali kepada sebelum dilarang. Asalnya berburu ini boleh, ya. Bukan wajib, bukan sunnah, ya. Berburu ini boleh, perkara yang mubah. Perkara yang mubah. Bukan wajib, bukan sunnah. Tetapi ketika karena dia ini masuk ihram, ya, melakukan ihram, maka dia dilarang. Ketika dia sudah selesai ihram, wa idza halaltum fastadu. Apabila kalian sudah halal, maka berburulah. Nah, walaupun ini kalimatnya perintah, ya, yang dalam kaidah asalnya ini wajib, tetapi maknanya ini bukan wajib. Ya, maknanya ini bukan wajib. Karena tadi alasannya pertama, ini perintah ini terjadi setelah larangan. Ya, setelah larangan. Yang kedua, perintah ini asal hukumnya apa? Mubah. Asal hukumnya mubah. Maka ini yang diisyarahkan oleh beliau tuh apa? Illa dalla dalil 'alal istihbabi awil ibahah. Nah, itu maksudnya. Kecuali ada dalil yang menunjukkan kepada mustahab, sunnah, awil ibahah atau mubah. Nah itu. Bahkan Syekh Utsaimin beliau menjelaskan, dan ini merupakan qaul jumhur ya, jumhur ulama, bahwasanya perintah di dalam permasalahan adab ya, dalam permasalahan adab itu lil istihbab ya, lil istihbab itunya mustahab. Jadi kalau misalkan ada perintah di dalam di dalam permasalahan adab itu maknanya lil istihbab. Walaupun sebagian ulama ini mengkritik, tetapi kalam jumhur ini sakil, berat ya. Jumhur ulama ini tidak sembarangan beliau mereka apa? Mereka berpendapat ya. Bahkan sebagian masyayikh itu mengatakan inni akhaf ukhalifu al-jumhur. Ana saya ini takut menyelisih jumhur, walaupun bukan perkara yang mutlak ya. Bukan perkara yang mutlak menyelisihi jumhur ini tidak boleh. Al-muhim, syahidnya Syekh Utsaimin merojihkan apa yang dikatakan oleh jumhur, bahwasanya perintah di dalam permasalahan apa adab ya, itu hukumnya mustahab ya, hukumnya mustahab. Walaupun sebagiannya yang seperti Adz-Dzahiri tetap hukumnya apa, wajib, dan larangannya hukumnya haram, seperti la tashrabu bishimal ya, fa inna syaitan, wa la tashrabu wa la ta'kulu bishimal fa inna syaitan ya'kulu wa yashrabu bishimal. Janganlah kalian makan dan minum dengan tangan kiri, sesungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Ala qaul dhahiriyah hukumnya haram, hukumnya, tapi ala qaul jumhur makruh ya, makruh. Naam. Qala rahimahullah taala, kita lanjutkan, wal aslu fin nawahi, asal dalam an-nawahi perkara-perkara larangan, annaha li tahrim, bahwasanya itu adalah haram ya. Setiap larangan itu hukumnya haram, baik dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu hukumnya haram. Illa idza dalla dalil 'alal karahah, kecuali ada dalil yang menunjukkan kepada karahah, yaitu makruh. Perkara yang makruh. Sebelum melanjutkan kepada perkara yang ini, perkara yang apa, masalah larangan. Di sini ada beberapa catatan. Ada catatan walaupun ini asal, al-aslu fil amri lil wujub, asal dari perkara itu adalah hukumnya wajib, tetapi ketika ada perkara yang syak, yang ragu ya, maka semua itu dikembalikan kepada bara'atu taklif ya, bara'atu taklif, al-aslu bara'atu taklif, karena asal itu bara'ah at-taklif, berlepas dari beban, berlepas dari beban. Maka tidak boleh seseorang mengatakan satu perkara ini wajib kecuali dengan dalil yang sharih, kecuali dengan dalil yang sharih. Ini ada catatan tapi faedah bagus tu mak. Nanti anak ini lagi, anak teliti lagi maksudnya seperti apa. Yang intinya ini adalah perkara-perkara yang salah satu dikecualikan sebagaimana Syekh Utsaimin mengisyarahkan kepada perkara tersebut. Insyaallah nanti jelasnya nanti pertemuan berikutnya nanti anak ini kan. Anak teliti lagi. Maksudnya seperti apa? Yang intinya ketika dalam dalil atau ayat Al-Qur'an atau hadis tersebut ya, secara umum dulu nih ya, ada apa perintah, tetapi di situ ada perkara yang syak ya, perkara iskal misalkan, ada perkara yang iskal. Di sini ana lupa menulis contoh ketika apa tafrik ini, apa tafrik usul ini kesalahan latifah ini ana lupa memberikan contoh. Ketika ada syak atau ketika ada iskal, maka hal tersebut dikembalikan kepada al-aslu dari segala sesuatu, itu al-aslu baro'atu at-taklif. Asal itu tidak ada beban ya, beban terhadap mukallaf. Ini salah satu perkara yang dikecualikan oleh para ulama, diantaranya disebutkan oleh Syekh Utsaimin. Insyaallah lebih jelasnya nanti kita jelaskan nanti. Ana teliti dulu, bahas dulu. Kemudian al-aslu fi nahi litahrim, asal dari larangan itu adalah at-tahrim. Kecuali ada dalil yang memalingkan dari larangan tersebut. Banyak contohnya ya. Contoh-contoh yang mengatakan bahwasanya itu adalah haram. Misalkan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta-harta di antara kalian dengan batil. La di sini adalah apa? Larangan. Larangan berarti menunjukkan perkara ini adalah haram hukumnya. Haram itu. Catatan an-nahi dengan nafi ya, ada dibedakan. Di sana ada nahi, ada nafi. Ya. Kalau nahi melarang, kalau nafi meniadakan. Ya. Nahi larang, kalau nafi meniadakan. Para ulama menjelaskan nafi ini lebih berat bobotnya daripada larangan. Ya, lebih berat bobotnya daripada larangan. Artinya, kalau misalkan ada dalil yang mengatakan dengan lafaz nahi, ya, kemudian di sana ada dalil dengan menggunakan lafaz nafi, maka bobot larangan itu lebih berat yang menggunakan lafaz nafi. Nafi meniadakan. Gitu. Seperti la salata bi hadratit ta'am. Hah? La salata atau la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca apa? Fatihatil kitab. Dengan Al-Fatihah. Ini nafi ini, ya nafi, bukan nahi. Nah, ini maknanya lebih berat, tidak boleh. Seperti juga dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang apa penafian tentang tiaroh, kemudian tentang gaul, la gaula, wala tiarota. Ya, tidak ada gaul, tidak ada tiaroh, ya, tatayur. Gaul itu ini hantu, ya. Wala tiarata, wala safarata, tidak ada safar. Safar biasa orang, terutama orang apa? Tentu orang Jawa juga sama mungkin, orang Sunda, mereka tidak boleh nikah di bulan safar. Bahkan mereka juga merasa sial kalau misalkan anaknya ini lahir di bulan Safar. Anaknya itu jadi nakal katanya. Kalau di bulan Safar. Tiyarah, tatayur. La-nya di sini apa? La nafi. Larangannya lebih berat, ya. Larangannya lebih berat dari sekedar nahi, ya. Dari sekedar nahi. Naam. Banyak dalil-dalil yang menunjukkan apa? La taqrabuz zina, ya. Janganlah kalian mendekati zina. Ada li tahri. Kecuali ada dalil yang menunjukkan kepada karaha, makruh. Seperti apa? Seperti larangan minum dengan berdiri, ya, larangan minum dengan berdiri. Di sana ada dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yashrabu qa'iman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minum dengan keadaan berdiri. Nah, hal ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya perkara tersebut bukanlah haram, ya, bukanlah haram, tetapi sebagai apa, bahkan sekedar karoha. Bahkan sebagian ulama mengatakan hal itu tidak sampai karoha, boleh perkara yang boleh indal hajah, ketika dibutuhkan, ya, ketika dibutuhkan indal hajah boleh, tidak ada karoha gitu. Nah, walaupun yang afdal adalah dalam keadaan duduk, terutama ketika kita mendidik anak-anak, ya. Ketika mendidik anak-anak, ya, diajarkan, disampaikan kepada mereka, sudah, kalau minum makan dalam keadaan duduk sebagai adab, ya, sebagai adab. Dan ini jangan disampaikan kepada mereka. Nanti setelah mereka apa? Setelah mereka memahami agama dan seterusnya. Kalau tidak, jadi main-main begini. Jadi kan makanya ilmu ini tidak harus disampaikan semuanya. Disampaikan pada tempatnya yang pas, ya, pada saat-saatnya. Pada saat-saat. Dan ini banyak kasus, artinya anak-anak, terutama anak yang pintar tapi nakal gitu, ya, tapi nakal, mereka seperti itu. Jadi kasusnya dia sedang keadaan safar, dan keadaan safar ketika diajak oleh orang tuanya atau kakaknya ke masjid, dalilnya apa? Saya kan lagi safar, kak. Seperti itu. Memang benar dari situ, dari sisi itu benar dia. Tetapi dia melakukan hal ini bukan apa? Bukan berdasarkan emang ilmu kata, tapi karena malas. Dia emang karena berdasarkan malas. Gak sholat Jumat juga, gitu kan? Gak sholat Jumat juga. Alasannya lagi safar. Kita mau maksa, dia benar. Nah, dan juga banyak perkara-perkara yang artinya rukhsah apa? Ya, rukhsah dalam Islam ketika itu disampaikan kepada orang yang belum memiliki akal yang apa, yang rajih, ya, akal yang seimbang, masih ikuti hawa nafsu, ikuti keinginan, kemalasan dan seterusnya, maka ini tidak sepantasnya disampaikan. Sulit nanti mendidiknya. Naam. Seperti itu, ya. Seperti contoh asyurbu qa'iman, yaitu minum dalam keadaan berdiri. Naam. Kemudian qala rahimahullahu taala al-aslu wal aslu fil kalam, asal dari ucapan itu al-haqiqah. Hakikat. Ya, asal dari satu ucapan itu ada hakikat. Hakikat itu makna yang bisa dipahami secara langsung dari omongan atau dari kalam, baik dari Al-Quran atau hadis. Di sini isyarat dari beliau, ya, isyarat dari beliau bahwasanya beliau ini menafikan majaz, ya, menafikan majaz. Kata beliau, maka kata beliau, fala yu'dalu bihi ilal majaz in qulna bihi, maka tidak boleh dipalingkan ke makna majaz jika kita berpendapat dengan majaz. Jadi ini mimbab apa, tanazul, ya, mimbab tanazul, artinya mengalah. Kalau memang kita berpendapat ada majaz di dalam Al-Quran atau di dalam hadis, maka asal dari apa yang ada disebutkan dalam Al-Quran dan hadis itu adalah hakikat. Hakikat sudah di situ, hakikatnya, maknanya yang ada di situ, yang tersirat di situ, yang apa, yang tersurat, ya, yang tersurat di dalil tersebut. Tidak boleh dipalingkan kepada majlis-majlis yang lainnya, seperti waqimus sholat, dan dirikanlah sholat. Sudah, sholat sudah perkara yang ma'ruf, ya. Tidak boleh dipalingkan seperti sholat itu atau apa, seperti orang-orang apa, eling-eling itu. Sholat itu maknanya mengingat, mengingat saja, ingat sudah cukup. Atau ada lagi mengatakan dalam hadis itu, sawu sufufakum, ya, sawu sufufakum, luruskanlah sop kalian. Atau perintah untuk merapatkan saf, ada yang mengatakan itu maksudnya adalah merapat dengan Allah, katanya. Merapat dengan, ini batil jelas, batil. Karena asal dari dalil itu adalah hakikat, sudah maknanya di situ. Yang disebut makna saf, ya saf, barisan, merapat barisan dan luruskan barisan. Tidak ada makna lain, tidak ada makna lain. Gitu. Maka kata beliau, fala yu'dalu bihi ilal majazi in qulna bihi, maka tidak boleh dipalingkan, ya, dari kalam tersebut kepada majaz apabila kita ini berpendapat dengan majaz. Illa idza ta'adzaratil haqiqah, kecuali apabila makna hakikat ini tidak bisa dipahami. Ya, ta'adzur. Ta'adzur titik sulit dipahami. Baru dikembalikan kepada majaz. Itu kalau berpendapat dengan majaz. Walaupun sebelumnya sudah kita jelaskan, tidak ada majaz di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada majaz dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana apabila ini hakikat ini tidak bisa dipahami? Maka kata beliau, fal haqa'iqu salasatun, maka hakikat itu ada tiga, syar'iyyatun walughawiyyatun wa 'urfiyyatun. Hakikat ini ada tiga, ada syar'iyyah, lughawiyyah dan 'urfiyyah. Syar'iyyah menurut syariat, ya, hakikat ini syariat. Lughawiyah secara lughah, ya, secara bahasa. Wa 'urfiyyah secara 'urf. Secara 'urf itu secara kebiasaan, ya, secara kebiasaan. 'Urf ini bukan adat, ya. Tetapi mirip dengan adat. Seperti nanti akan kita jelaskan. Jadi apabila hakikat ini tidak bisa dipahami, maka dikembalikannya kemana? Ya ini, kepada tiga hakikat ini. Kalau tidak bisa dipahami dengan hakikat syar'iyah, maka dipahami dengan hakikat lughawiyah. Kalau tidak dipahami dengan hakikat dua hakikat ini, maka dipahami dengan hakikat urfiyah. Dan tidak akan lepas dari tiga ini, ya. Tidak hakikat, hakikat ini. Nanti akan kita jelaskan apa contoh-contohnya. Hanya saja yang sahih ini bukan alat tertib, ya. Artinya bukan berurutan. Artinya seperti ketika ada dalil, ya, seperti ada dalil. Itu dipahaminya apa, dari mana dulu? Gitu. Dari mana dulu? Apakah dari syariah dulu atau logia atau urfiah? yang sahih ini tidak tertib. Intinya bagaimana caranya dalil tersebut bisa difahami, terserah baik difahami oleh syariah ataupun lugawiyah atau orfiyah. Hanya saja di sana ada dalil yang menunjukkan bahwasanya syariah ini, hakikat syariah ini lebih didahulukan, ya, lebih didahulukan dari yang dua ini, yaitu lugawiyah dan orfiyah. Contoh, ya, contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada sahabat, atadruna manil muflis, apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Apa kalian tahu siapa yang orang yang bangkrut? Maka sahabat menjawab sesuai apa yang mereka ketahui dari lughah dan urf muflis ini, orang bangkrut ini. Maka diantara mereka menjawab, orang yang memiliki usaha kemudian bangkrut, kemudian dia tidak mendapatkan uang dan seterusnya, rugi dan seterusnya. Tapi jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan itu yang aku maksud. Tetapi yang bangkrut itu adalah orang yang datang di hari kiamat membawa amal yang banyak, tetapi dia melakukan kezaliman terhadap orang lain. Akhirnya amalnya ini diambil oleh orang yang terzalimi tersebut, ya. Terus akhirnya kesalahan yang terzalimi ini dilimpahkan kepadanya setelah habis amalannya. Itu adalah. Nah, ini menunjukkan, dalil ini menunjukkan bahwasanya hakikat syar'iyah ini lebih didahulukan. Hakikat syar'iyah ini lebih didahulukan. Nah, ketika ta'adzur hakikat syar'iyah tidak bisa dipahami hakikat syar'iyah, maka baru dari dua ini, baik lugawi atau orfiyah, lugawiyah atau orfiyah. Nah, seperti ini, seperti contoh lafadz ain, mata, ya, lafadz ain, mata. Seperti perkataan tajri bi ayunina, berjalanlah, ya, di bawah pengawasan kami. Lafaz tajri bi ayunina, berjalanlah di bawah pengawasan kami. Ini majaz bukan? Jawabannya bukan majaz. Ya, jawabannya bukan? Bukan majaz. Ayun apa? Jama dari ain, yaitu mata. Yaitu mata. Ini kita jawab, katakan ini bukan apa? Bukan majaz. Tetapi kok kenapa? Apa? Kok kenapa dimaknai mengawasi, bukan dimaknai dengan mata? Tajri, berjalanlah di atas mataku, di atas mata kami. Kenapa tidak dimaknai seperti itu? Tetapi dimaknai berjalanlah, tajri, berjalan apa? Bi ayunina, dengan pengawasan, pengawasan. Jawabannya adalah yang dimaksud dengan hakikat atau zahir dari lafaz atau zahir dari dalil itu adalah makna alladhi yatabadar, makna yang langsung difahami oleh seseorang, ya, makna yang langsung bisa difahami oleh seseorang itu makna zahir itu. Jadi zahir itu bukan berarti tajribi anwina, berjalan di mata, bini mata kami, bukan. Tetapi zahir dari kalimat itu apa maknanya? Contohnya, kita memahami makna mata ini apa? Ya ini mata yang dua ini. Tetapi kalau misalnya kita katakan mata-mata tersebut sudah tertangkap, nah, kira-kira kita menangkap ini, mata ini, mata itu yang berkeliaran ditangkap atau gimana? Nah, tidak. Ya, tidak. Tetapi apa yang maksud? Nah, orang yang apa? Orang yang mencuri-curi berita. Nah, ini mata-mata ini. Paham ya? Begitu juga telah keluar mata air. Ya, telah keluar mata air. Beda lagi maknanya. Beda? Beda lagi. Begitu juga al-qalamu fil yadi. Pulpen itu berada di dalam tanganku apa di tanganku? Hah? Di tanganku, bukan di dalam. Bukan di dalam. Padahal makna fi itu apa? Di dalam. Artinya makna zahir atau makna hakikat, ya, yang ada di dalam ayat atau dalam hadis itu yang yatabadar, yang langsung terpikir di dalam apa, di dalam pemahaman seseorang ketika memahami konteks kalimat, ya, memahami konteks. Seorang tidak akan menyangka mata-mata itu tertangkap, itu mata yang berkeliaran terus ditangkap, ya. Hatta kalau misalkan ada yang mengatakan mata-mata itu ditangkap oleh anak kecil, kan, oleh anak kecil, sampai ada perkataan seperti itu pun pasti apa, tidak akan terpikir itu mata asli, ya, tetapi apa, nah itu, paham ya? Nah ini salah satu contoh bantahan terhadap permasalahan majas, ya, permasalahan majas. Karena dengan majas ini orang-orang banyak tersesat, ya, banyak tersesat, karena ingin memalingkan apa, makna yang asli ini ke makna yang lain supaya apa, supaya bisa keluar dari perintah ini atau bisa keluar dari larangan ini. Ujung-ujungnya seperti orang jahil, seperti siapa, Uil Absor, yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an dan hadis ini kayak karet, katanya bisa ditarik ke sana dan kemari, bisa ditarik ke sini kemari. Nah itu benar sekali apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bahwasanya majas ini adalah tagut, ya, tagut, perkara yang disembah selain Allah, dijadikan oleh apa, orang-orang sesat itu sebagai dalil ingin memalingkan perkara yang apa, yang dituntut dari Al-Qur'an dan hadis ini dipalingkan kepada mana yang lainnya. Insyaallah nanti apa, tatbiknya ini di permasalahan akidah seperti asma wa sifat ini akan pas sekali. Begitu juga dalam fikih itu akan, ketika penerapannya akan ini pas sekali. Nah, kemudian tadi sudah dijelaskan bahwasanya itu bukan alat tartib. Nah, kemudian contoh yang lain seperti wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Nah, ini yang dimaksud salat di sini apa? Ya jelas, yang maksud salat di sini adalah salat secara syar'i, ya. Apa salat secara syar'i? Yang dibuka dengan apa? Takbir dan diakhiri dengan muhtathamatu bitaslim. Hah? Diakhiri dengan salam. Itu. Ya. Al-af'alul 'ubudiyyah, al-muhtathatu bitakbir wal muhtathamatu bitaslim. Itu. Yaitu perbuatan ibadah, perbuatan-perbuatan ibadah yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu secara syar'i. Tidak boleh ketika sudah dipahami secara syar'i kemudian sudah bisa dipahami dengan syar'i kemudian dipahami dengan secara lugah bahasa. Apa salat secara bahasa? Doa. Doa. Atau lebih parah lagi apa? Dipahami dengan apa? Dengan paham yang salah. Yaitu waqimus sholata didikri, katanya apa, dirikanlah sholat untuk mengingat, kata mereka kalau sudah ingat ya sudah, gak usah sholat, sehingga kalau mau sholat ya sudah ingat aja cukup, jadi apa, termenung sebentar mengingat Allah, ah sudah itu sholat, karena tujuan sholat itu untuk mengingat Allah, katanya. Nah, begitu juga seperti dalam ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. dan sembahlah Rabbu sampai datang kepadamu al-yakin. Apa makna yakin ini? Ya. Lihat makna syar'iahnya. Apa yakin? Kematian. Kematian. Tidak dipahami yakin ini apa? Yakin yang apa yang seperti dipahami orang Indonesia yakin. Jadi kalau sudah yakin sudah enggak perlu beribadah kepada Allah katanya. Nah, ini dipakai oleh orang-orang sufi. Orang-orang sufi. Nah, nanti insyaallah akan kita lanjutkan permasalahan urufiyah dan perbedaan antara uruf dan adat, ya. Perbedaan antara uruf dan adat. Nah, insyaallah akan kita jelaskan beberapa contohnya juga tentang masalah uruf ini pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.